saja umurku panjang. Ku kan selalu mengabdi padamu. Bila nanti ku punya rezeki, ku kan pergi ke tanah suci. Ya Allah, kabulkan doaku untuk menebus salahku. Ya Allah, berikan ku waktu untuk bahagiakan orang tuaku. Umurku panjang, ku kan selalu bersujud padamu. Bila nanti ku diberi rezeki,